Sampean punya lagu apa? Sampaikan ke Rasulullah. Loh, ini loh, maka kita bisa lihat Rasul itu umatnya macam-macam. Nah ini ada yang lebih parah lagi nih. Ada yang kayak kita, gak pernah ngaji, bodoh, dari kampung pergi haji, doa haji gak ngerti, apa-apa gak ngerti. Dia datang ke Mekah tawaf, dia tawaf karena gak ngerti apa-apa. Dia baca aja sambil tawaf, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sehari itu tawaf gak ada hitungannya, cuman ya Karim toh. Sahabat lapor sama Rasulullah, ya Rasul kayaknya ada aliran sesat. Sesat bagaimana? Lo gak tahu orang dari pagi ada yang tawaf cuman ya Karim toh. Rasul datang ke Ka'bah, lihat bener gak ada? Ada. Begitu lihat ada, Rasul lihat pengen tahu ini siapa ya, kok tawaf seharian kok ya Karim Rasul akhirnya ngikuti orang ini. Nah di belakangnya Rasul mengikuti, lama-lama gak tahan Rasul juga ikut ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya ya Karimnya dua, yang satu ya Karim asli, yang satu Rasulullah. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya ya Karimnya ini dulu, siapa ini di belakangku nirukan ya Karim, ya Karim. Awas nanti tak banting ini orang di belakang. Awas tambah marah ini om. Ya Karim, ya, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ya Allah ini siapa di belakang? Awas ini tahu-tahu orang ini nengok ke belakang sambil marah. Rasul dipegang, cek dibanting. Buat dipiting kamu ya yang nirukan aku ya Karim, ya Karim. Awas kamu. Rasul mau dipukul. Kamu kalau terus-terusan bilang ya Karim, awas kamu. Tak bilang sama nabiku, tak bilang sama kekasihku. Rasul merasa, kira-kira nabinya siapa? Tanya, dan nabimu siapa? Muhammad. Kekasihmu Muhammad. Enggak ngerti yang dibanting itu Muhammad. Coba sampean bayangkan. Wah, akhirnya Rasul matak itu. Rasul bukannya marah, nangis. Ya Allah, berarti orang ini seneng aku dan umatku, tapi lu belum pernah ketemu sama aku. Persis kayak sampean. Seneng tapi belum pernah ketemu. Ketemu. Begitu Rasul. Nah, terus, kamu belum pernah ketemu? Belum pokoknya. Nah Rasul nangis. Nah melihat Rasul nangis itu, kenapa? Rasul terharu. Karena ada umatnya yang begitu cinta, tapi belum pernah ketemu. Ketemu. Akhirnya Rasul. Karena Rasul nangis. Nah begitu lihat Rasul nangis, orang ini tambah semangat. Nah gitu, tadi bilang ya Karim baru dibanting sekali aja nangis. Awas yang udah taunya nanti lagi. Tambah semangat. Nah, Rasul menangis tambah keras. Malaikat Jibril turun. Ya Rasul Muhammad, lu kamu nangis dibanting orang itu. Bukan, beli jangan salah paham. Bukannya aku dibanting, tadi ini orang ini tawaf puter Ka'bah bilang ya Karim. Lama-lama sahabat saya itu, sahabat-sahabat itu kan bilang ya Rasul kayaknya ada aliran sesat. Saya datangi ke Ka'bah ternyata ada ya orang ini. Lah lama-lama aku enggak tahan, tak ikuti di belakangnya. Nah, setiap aku ikut belakangnya, setiap bilang ya Karim, lama-lama aku enggak tahan juga, aku nirukan juga ya Karim. Akhirnya ya Karim, saya bilang ya Karim, akhirnya ya Karimnya dua, dia sama aku, Jibril. Nah, lama-lama dia kayaknya marah terus balik aku dibanting itu. Terus dia bilang saya akan diadukan ke kekasihnya, ke Rasulnya. Lah aku kan Nabi, Bril, ya tak tanya. Siapa nabimu kekasihmu? Lah kok jawabnya Muhammad, Bril. Lah Muhammad kan aku, berarti dia itu senang sama aku dan belum ketemu sama aku. Aku kan terharu, Bril. Sakit, Bril. Sakitnya itu di sini. Akhirnya Rasul, ya udah ngaku aja deh, ngaku aja, ngaku. Akhirnya Rasul ngaku, "Mas, sudah ketemu Muhammad?" "Belum. Kamu nanti bawa ke sana, banting di sana." Muhammad itu aku. Hah? Muhammad Rasulullah engkau? Iya, nangis ini ya Karim.

Khairil maghdubi alaihim wal dhalin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.